warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala sirati mustaqim wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala wa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun. Wa qala wal ladzina yumassikuna bi kitabillahi fa inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin fa inna allaha la yudhi'u ajral muslihin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Para bapak dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam pengajian ini atas permintaan daripada pengurus Masjid At-Taqwa ini, bahwa kami diminta untuk memberikan khutbah Jum'ah di sini dan pengajian malam harinya setiap bulan sekali. Dan pada prinsipnya kami dapat menyetujui, yaitu kami sanggupkan pada setiap hari Jumat keempat setiap bulan Masehi. Jumat keempat setiap bulan Masehi yang kami mulai pada bulan Oktober ini. Jadi ini hari ini adalah Jumat keempat bulan Oktober. Kemudian selanjutnya adalah Jumat keempat November dan selanjutnya, insya Allah, kalau tidak ada halangan. Pada kesempatan pengajian pada malam hari ini, tadi telah sengaja saya bacakan tiga buah ayat. Tolong saya pinjam Al-Quran. Al-Quran biasa aja. Telah sengaja saya bacakan tiga buah ayat yang masing-masing tercantum dalam surat Az-Zukhruf ayat 44 kalau tidak salah, ya. Surat Az-Zukhruf ayat 44 dan surat Al-Furqan ayat 10 dan surat Al-A'raf ayat 170. Ya mungkin kalau keliru satu ayat, kira 170 atau 171 begitu. Itulah ayat-ayat yang akan menjadi, antara lain menjadi landasan daripada pembicaraan kita pada malam hari ini. Pembicaraan kita pada malam hari ini akan berkisar tentang sunanullahi fi iqamatil haq. Sunanullahi fi iqamatil haq. Ai sunanullahi fi iqamatil islam. Al-haq wal-islam. Yaitu hukum sebab akibat atau hukum kausalitas di dalam menegakkan al-haq di dalam menegakkan al-Islam. Jadi untuk menegakkan Islam itu kita harus melakukan sebab-sebab yang benar. Dimana kalau sebab-sebab yang benar itu kita lakukan, kita akan menemui akibat-akibat yang benar pula. Sebab kalau saya melihat di kalangan umat Islam, di semua golongan-golongan yang ada di Indonesia ini, saya masih melihat adanya semangat perjuangan di kalangan umat Islam, tetapi jalan yang ditempuh yang kadang-kadang masih belum benar. Sehingga karena sebab-sebab yang ditempuh itu belum lurus, belum benar, maka akibat-akibatnya pun juga tidak benar. Sebab untuk melakukan sesuatu itu kita harus mengikuti apa yang disebut sunnatullah, undang-undang pasti yang telah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap kesatuan daripada alam ini, atau pada setiap gerak daripada alam ini. Kalau kita tidak mengikuti sunnatullah, tidak akan sampai. Misalnya, saya ingin agar supaya di dalam bertani saya berhasil, kita harus mengetahui sunnatullah tentang pertanian, atau ilmu teknologi pertanian, atau ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah tanah, masalah-masalah tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan lingkungan. Kita harus mengetahui hukum-hukum itu dengan pasti, sehingga keberhasilan dapat diandalkan. Mempelajari itu disebut mempelajari sunnatullah, mempelajari hukum sebab akibat yang telah diletakkan oleh Allah secara pasti. Kalau kita tidak mempelajari hukum-hukum itu, tidak akan sampai kita kepada keberhasilan. Atau dalam kata lain, kita berjalan ngawur. Ya, asal saja, pokoknya yang penting niat. Katanya begitu. Ya, niat enggak cukup. Niat baik tapi jalannya enggak benar, enggak akan sampai. Mukhlisina lahuddin. Lahuddin adalah lahuddin. Bahwa sistem itu yang meletakkan Allah, dan kita harus ikut kepada sistem yang diletakkan oleh Allah. Ad-din atau sistem, sistem hidup. Sebab kata-kata ad-din ini tidak bisa diartikan dengan kata-kata religion atau agama, atau tidak bisa. Ad-din itu, ya paling kurang kita terjemahkan the system of life, atau sistem kehidupan. Sistem kehidupan. Yang menyangkut segala segi, segala aspek daripada kehidupan kita. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Dari hubungan antar manusia sampai kepada hubungan antar negara. Demikianlah ad-din, ya. Jadi lahuddin, yang berhak meletakkan sistem yang benar itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kita harus tunduk kepada sistem itu, atau kalau tidak, kita akan digilas oleh sistem itu. Kalau kita menyalahi sistem itu, kita akan tidak akan sampai kepada tujuan kita. Masalah kita ingin supaya sholat kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala umpamanya. Ya, kita sudah niat, kita sudah bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan sholat, tetapi kita tidak tahu sistem sholat yang benar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, sholat kita tidak akan sampai kepada tujuan. Tidak akan sampai kepada tujuan. Jadi semuanya itu harus melalui ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi Waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki keberhasilan di dunia, maka jalannya ilmu. Barang siapa menghendaki keberhasilan di akhirat, jalannya ilmu. Barang siapa menghendaki keberhasilan di keduanya, di dunia dan akhirat, ilmu juga jalannya. Mambigairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lakdu latukbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak, tidak akan diterima. Jadi semuanya itu ilmu. Tidak bisa kita acak-acakan asal saja. Tidak cukup hanya dengan keinginan saja. Ya. Memang keinginan atau kemauan yang keras itu satu modal, kemudian yang kedua harus disertai dengan ilmu yang kuat juga. Disitulah yang bisa mengalahkan dua sifat manusia yang akan menjerumuskan dirinya, yaitu zoluman jahula. Ya. Manusia itu bersifat zolum, bersifat jahul. Untuk melawan zolum itu dia harus dengan kemauan yang keras. Untuk melawan jahul itu dengan ilmu yang kuat. Jadi saya kembali kepada pokok soal, yaitu pengajian kita pada malam hari ini akan berkisar kepada sunanullahi fi iqamatil haq. Sunanullahi fi iqamatil islam. Bagaimana hukum sebab akibat yang harus kita tempuh agar supaya kita ini bisa menegakkan Islam. Sebab keinginan saja tidak cukup. Keinginan, buktinya banyak sekarang yang ingin. Semua setiap organisasi Islam katanya hendak memperjuangkan Islam. Tetapi karena tidak mengikuti sunnatullah itu, tidak sampai-sampai. Tidak sampai-sampai, malah mundur sekarang ini. Islam ini mundur, saudara-saudara sekalian. Di bidang politik enggak menguasai, di bidang ekonomi wallahu a'lam, ya. Di bidang kebudayaan porak-poranda, ya. Serba dikuasai semuanya. Karena ya ngawur masalahnya. Ya paling kurang belum mendekati sistem yang benar. Ternyata setelah diselidiki oleh para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang untuk memperjuangkan Islam itu perlu kita mempelajari hukum-hukum sebab akibatnya. Jadi kalau ada pertanyaan yang dihadapkan kepada kita, inginkah kita mengembalikan Islam dalam keadaan yang tidak berwibawa atau belum berwibawa? Menjadi Islam yang berwibawa kembali, maka jawabnya tentu kita ingin mengembalikan kewibawaan Islam itu lagi. Kalau masih ada ghirah saja di dalam diri kita, masih ada rasa kecemburuan, ya, yang benar di dalam hati kita ini, mesti jawabannya kita ingin menegakkan Islam kembali supaya Islam itu menjadi sesuatu yang berwibawa. Supaya Islam itu menjadi kalimatullah al-uliya, menjadi kalimat yang tinggi. Sebagaimana kata Ubadah ibn Somit di hadapan Mekokis, fa inna khurujana limulaqati a'daina laisa lidunya nusibuha walakin lija'li kalimatillahi hiya al-uliya. Bahwa keluarnya kami dari kota Madinah menghadapi lawan demi lawan sampai di pintu gerbang Mesir ini bukan untuk mencari keduniaan, tetapi semata-mata untuk menjadikan kalimatullah itu kalimat yang di atas, sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menghina kalimat Allah kecuali dia bisa kita tenggelamkan kepalanya ke lumpur. Itulah tujuan kita. Kalau kita ingin mengembalikan kewibawaan Islam itu kembali dari keadaan yang tidak berwibawa, kita harus mengikuti hukum sebab-sebab yang benar tadi. Ternyata setelah diselidiki, saudara-saudara sekalian, tidak banyak ternyata. Hanya ada 3 yang harus dilakukan. Bagi siapa saja yang ingin mengembalikan kewibawaan Islam dari suatu keadaan tidak berwibawa lagi, menjadi berwibawa, itu umat Islam harus melakukan 3 hal hanya. Hanya 3. 1. As-sabatu alal Islam wal iktisamu bihi. 1. As-sabatu alal Islam wal iktisamu bihi. 1. Tetap teguh melaksanakan Islam, tetap teguh menetapi ajaran Islam di mana saja dan kapan saja. Tetap teguh menetapi ajaran Islam di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, harus ada keberanian. An yakuna lahumus syaja'ah, harus ada pada diri mereka ada keberanian untuk berterus terang menerangkan al-Islam itu di mana saja dan kapan saja tanpa rasa takut dan pengecut. Itu yang kedua. Jadi 1, tetap teguh menetapi ajaran Islam di mana saja dan kapan saja, sehingga tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tetapi dia selalu mempengaruhi situasi dan kondisi. Jadi tetap teguh menetapi ajaran Islam di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah berani berterus terang menerangkan Islam itu di mana saja dan kapan saja tanpa rasa ketakut dan pengecut. Kemudian yang ketiga, harus ada persiapan mental, persiapan di dalam mempersiapkan diri saja, belum tentu ketemu. Harus ada persiapan mental untuk berani menanggung risiko beban daripada pelaksanaan 2 macam itu tadi. Bahwa orang yang berani melaksanakan Islam di mana saja dan kapan saja tanpa dipengaruhi oleh situasi, dan orang yang berani berterus terang menerangkan Islam di mana saja dan kapan saja tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, pasti di dalam perjalanan ini ada kemungkinan akan menemui risiko-risiko. Harus berani dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan menyediakan pengorbanan sebanyak 6 macam. 1, nyawa. 2, harta. 3, tenaga. 4, waktu. 5, keringat. 6, air mata. 6 ini harus disediakan saja secara mental, dan belum tentu. Kalau sewaktu-waktu diminta diberikan begitu saja. Kalau sewaktu-waktu diminta diberikan. Ternyata setelah diselidiki oleh para ulama, 3 ini yang harus ada. Kalau 3 syarat ini tidak ada, tidak mungkin Islam itu akan kembali menjadi wibawa lagi. Nonsen sudah. Saudara-saudara sekalian, baiklah saya terangkan satu persatu. Yang pertama, yaitu tetap teguh menetapi ajaran Islam di mana saja dan kapan saja. Orang yang benar-benar konsekuen melaksanakan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah di mana saja, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, bahkan mungkin dia bisa mempengaruhi situasi dan kondisi, orang yang demikian ini derajatnya akan meningkat dari hari ke hari. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang saya bacakan di muka tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keterangan seperti ini, fa'imma nadhaban nabika fa'inna minhum muntakimun au nuriyannakal ladhi wa'adnahum fa'inna alaihim muqtadirun. fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Maka apabila kami matikan lebih dahulu kamu Muhammad, kami wafatkan kamu dulu, kami hilangkan nyawa kamu lebih dulu Muhammad, maka sungguh musuh-musuhmu tetap akan kami balas. Jadi apakah kamu masih hidup, apakah kamu sudah mati, ya, itu persoalan kami membalas musuh-musuh kamu itu. Musuh-musuh kamu itu tetap akan kami adakan suatu pembalasan yang setinggal. Akan kami hukum mereka itu pasti, tidak bisa tidak. Atau kami perlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka, maka kami pun kuasa memperlihatkan yang semacam itu. Atau kami hancurkan mereka itu dikala kamu masih hidup, kami pun juga kuasa. Tapi itu bukan persoalanmu sedikit pun Nabi Muhammad. Bukan persoalanmu, itu persoalan kami 100%. Kamu jangan ikut-ikut. Ya. Apakah kami menentukan kemenangan di mana kamu masih hidup? Apakah kami menentukan kemenangan sesudah kamu mati? Itu bukan persoalan manusia, itu persoalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang Islam yang sejati itu tidak mengharapkan kemenangan di dunia ini, ya. Tidak harus dia melihat kemenangan, tidak. Sebab kalau itu yang menjadi orientasi dan tujuannya, di jalan dia nanti akan putus asa, ya. Akan putus asa. Saya ini sudah berjuang 30 tahun kok Islam tidak pernah menang-menang gitu. Akhirnya menyesuaikan diri. Oleh karena itu supaya menang, saya harus menyesuaikan diri menerima asas tunggal. Katanya begitu ya. Lah akhirnya berantakan malah gitu. Bukan Islam yang ketemu, tapi ketemu filsafat. Padahal asas tunggal bagi kita itu hanya Al-Quran, hanya Islam saja. Itu karena harus melihat kemenangan itu tadi. Wah, saya harus menang katanya begitu. Akhirnya berantakan, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak. Kalau dalam bahasa Jawanya yang paling tepat itu ora kudu menangi menangi, ya, itu kalau cara Jawanya begitu, ora kudu menangi menangi, ya, gitu. Tidak harus mengalami kemenangan itu, tidak harus melihat kemenangan itu, ya. Tapi itu urusan Allah, bukan urusan manusia, ya. Allah hanya berjanji barang siapa benar-benar pasti dia akan memberikan jalan, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Apakah janji itu dipandang daripada seorang pejuang secara individu, aku masih hidup atau aku sudah mati, itu persoalan Allah, bukan persoalan manusia. Persoalan manusia apa? Fastamsik billadhi uhiya ilaika. Maka pegang teguhlah apa yang diwahyukan kepadamu. Pegang teguhlah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Jadi tugas kita itu hanya berpegang teguh dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Di mana saja dan kapan saja. Kalau dalam istilah asingnya konsisten. Tetap teguh. Walaupun situasi kondisi berubah 1000 kali sehari, dia tetap. Tetap. Mustaqim. Tidak berubah karena situasi dan kondisi, tidak. Tetap. Wa innahu la dzikrun laka. Bahwa berpegang teguh dengan wahyu itu merupakan suatu sebutan kehormatan bagimu. Dzikrun itu di sini artinya apa namanya? Sebutan kehormatan, kemuliaan. bahwa orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu pasti akan mendapatkan kemuliaan, ya. Pasti itu tidak bisa tidak, itu janji Allah. Walikaumika, dan itu merupakan sebutan kehormatan bagimu dan bagi kaummu. Wasaufatus alun, dan untuk itu nanti kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa selama kamu di dunia dahulu berpegang teguh kepada Al-Qur'an atau tidak? Tapi saudara-saudara sekalian, kita ini sudah kebacut sejak tahun 1945 sampai sekarang. Orang tua kita ini kebanyakan mengarahkan anaknya sekolah kepada sekolah umum saja, ya. Sehingga mereka memahami bermacam-macam ilmu, segala kitab mereka bisa membacanya, hanya satu yang mereka tidak memahami, Quran. Ya, wa qala rasulu ya qaumi innal ya wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah rasul, wahai Tuhanku, kaumku sudah menjadikan Al-Qur'an ini barang yang tidak diacuhkan lagi. Mereka kalau mempelajari bahasa Inggris bukan main tekunnya, ya. Karena di belakang bahasa Inggris itu ada duitnya. Kalau mempelajari bahasa Jerman bukan main tekunnya, karena di belakang bahasa Jerman itu ada fulusnya, ya. Kalau mempelajari semua bahasa mereka bukan main, tapi mempelajari bahasa Arab. Aneh kalau ada orang mempelajari bahasa Arab itu justru malah dituduh sekarang Arabisme. Kenapa orang yang mempelajari bahasa Inggris tidak dikatakan Inggrisisme? Apa karena bangsa Arab penjajah dan bangsa Inggris itu orang yang paling baik di dunia? Apa bukan malah sebaliknya? Justru bangsa Inggris itu yang imperialis, dan bangsa Arab itu menjadi bangsa yang pembebas di dunia ini pada waktu itu. Dengan Islam, tapi bil Islam, dengan Islam. Kalau mereka tidak kembali kepada Islam, akhirnya juga akan sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Aneh, saudara-saudara sekalian. Anehnya itu di lingkungan kita, ya. Di lingkungan kita sendiri. Wah, mereka kalau berbahasa Inggris bangganya bukan main. Lughatul Arabiyah, lughatul Islam, lughatul Quran, lughatul Hadis, lughatun nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Islam, bahasanya Al-Qur'an, bahasanya hadis, dan bahasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana asahhu ana asahhu manataqa bidzat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada aku adalah orang yang paling fasih untuk berbahasa Arab. Kenapa? Karena beliau ini dididik oleh keluarga As-Sa'diyah, keluarga Bani Sa'ad. Dan Bani Sa'ad itu pemenang daripada Al-Mu'allaqatus Sab'ah. Suku Arab yang paling fasih berbahasa itu Bani Sa'ad. Disitulah saudara-saudara sekalian pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari mulai kecil sampai umur 5 tahun. Dipelihara di rumahnya keluarga Bani Sa'ad, adalah suku Arab yang paling fasih berbahasa, pemenang daripada sastra yang 7 pemenang, 7 lembarnya itu digantungkan di dalam Ka'bah yang terkenal dengan Al-Mu'allaqatus Sab'ah itu. Itu pemenangnya Bani Sa'ad. Itu sebabnya maka di hari tua beliau mengatakan, ada Bani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Aku telah dididik oleh Allah dengan sebaik-baiknya pendidikan. Antara lain pendidikan bahasa. Kita sudah bangga dengan yang lain-lain, ya. Tapi sudah tidak bangga dengan Islam. Karena apa? Memang pinter itu orang-orang orientalis, itu orang-orang barat itu, ya. Orang-orang barat itu mendidik ahli-ahli ketimuran yang dinamakan kaum orientalisten, ya. Mereka itu mendidik untuk menyelidiki apa kekuatannya bangsa timur ini. Setiap dijajah mesti mereka selalu beruntak terus, ya. Telah diselidik, ternyata yang paling berbahaya itu adalah iman Islam. Jadi selama di salah satu kampung atau di satu desa, di satu negeri di mana dijajah oleh mereka, ya, masih ada iman Islam di situ, penjajahan mereka selamanya tidak bisa aman. Sehingga Tuan Gladstone, Perdana Menteri Inggris itu pernah pidato di hadapan Parlemen Inggris pada waktu itu sambil memegang-megang Quran begini. Eh, saudara-saudara anggota parlemen, katanya. Selama bangsa Mesir masih berpegang kepada kitab ini, saudara-saudara tidak akan bisa aman menginjakkan kaki penjajahan saudara-saudara di negeri Mesir itu. Kalau saudara ingin aman menjajah negeri Mesir itu, saudara harus pertama kali berusaha memisahkan bangsa itu dari kitab ini. Kalau mereka belum berpisah dari kitab ini, tidak akan aman penjajahan kamu. Itu pengakuan dari Perdana Menteri Inggris sendiri, Tuan Gladstone namanya. Quran. Akhirnya diselidik, bagaimana caranya memisahkan orang-orang Islam itu dari kitabnya. Pertama kali dipisahkan dari bahasanya. Ya. Coba sekarang ini umpamanya saya beri contoh di Indonesia. Di Indonesia ini penduduknya 90% beragama Islam. Tapi lihat saja pendidikan umum. Dari mulai...